بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman yang poin ke-7. Dan sekarang insyaallah kita akan masuk pada poin ke-8. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan as-saminu, yang ke-8, mudaharatul musyrikina wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Itu menguatkan orang-orang musyrik dan menolong mereka atas orang-orang muslimin. Ketika ada orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin, maka orang yang menolong orang musyrik tersebut atau menguatkan mereka dalam memerangi orang-orang Islam, maka sungguh dia telah batal keislamannya. Dan ini kita dapati terutama orang-orang yang memiliki siasat untuk memperoleh kedudukan di sisi pemerintahan atau yang semisalnya, terkadang mereka menguatkan orang-orang musyrik, menguatkan orang-orang kafir dalam rangka memusuhi kaum muslimin, mengalahkan kaum muslimin. Dan ini termasuk perbuatan dosa, dosa besar yang dia mengeluarkan seseorang dari keislamannya ketika dia melakukan perbuatan ini. Dan beliau bawakan dalil di sini, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, dan barang siapa yang berloyalitas memberikan wilayah minkum, di antara kalian, untuk mereka, fa innahu minhum, maka sungguh dia termasuk dari mereka, termasuk dari orang-orang musyrik tersebut. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberi petunjuk kepada kaum yang mereka itu adalah zalim, yang mereka adalah kaum yang zalim. Allah tidak memberikan petunjuk. Dari dalil ini menerangkan kepada kita tentang tidak bolehnya bekerja sama dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin, dalam rangka untuk menjatuhkan kaum muslimin, bekerja sama dengan mereka. Ini termasuk dari perbuatan kekufuran yang sampai membatalkan keislaman seseorang. Kemudian beliau sebutkan pembatal yang selanjutnya, at-tas'u, pembatal yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi' al-Khadira al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salatu wassalam bahwa kafir. Beliau sebutkan di sini, barang siapa yang berkeyakinan, memiliki i'tiqad, keyakinan bahwasanya sebagian manusia memiliki keluasan keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita dapati ada orang-orang membagi tingkatan-tingkatan. Yang pertama, tingkatan masih dikenai kewajiban sholat, dikenai kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ada lagi bagian yang selanjutnya, kalau dia sudah mencapai tingkatan yakin, dia tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban. Mereka memiliki keyakinan tersebut. Ini keyakinan yang sudah keluar dari syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang menganggap bahwasanya dia memiliki syariat atau dia keluar dari syariat Muhammad, sebagaimana akan disebutkan di sini, Khadir alaihi salatu wassalam keluar dari syariatnya Musa. Maka orang yang melakukan perbuatan seperti ini, keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menjalankan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban salat dan yang semisalnya, maka dia telah kafir. Dan disebutkan di sini kama wasya'al khadir al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salatu wassalam fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Jika dia menganggap memiliki keluasan untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita sebutkan tadi, hanya dia tidak mau melaksanakan salat karena dia sudah mencapai tingkat yakin, maka dia telah keluar dari syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah batal keislamannya. Kewajibannya dia adalah mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan salat lima waktu atau yang semisalnya, dan yang berkaitan dengan salat, orang yang meninggalkan salat apa hukumnya? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mereka bersepakat tentang orang yang meninggalkan salat karena menentang kewajibannya, maka dia kafir. Menentang kewajibannya dan dia tidak mau salat, maka sungguh dia telah keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salat termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam. Dia termasuk rukun yang kedua setelah syahadatain. Maka ketika seorang meninggalkan salat dalam keadaan menentang kewajibannya, maka dia telah kafir. Ini ijma', sepakat para ulama. Yang menjadi perselisihan para ulama, yaitu ketika dia meninggalkannya karena malas. Karena malas. Ketika meninggalkannya karena malas, maka sebagian ulama menyebutkan dia tidak kafir, tidak keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekelompok ulama yang lain menyebutkan tentang kafirnya dengan dalil-dalil yang sangat banyak pula. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajuli wa bainal kufri al-syirki tarkus salah." Antara seseorang dan antara kekafiran atau kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dan diperjelas dalam hadis yang lain, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami kaum muslimin dan antara mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Dan di dalam ayat ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membawa kalian, apa yang menyeret kalian sampai masuk di dalam saqar, dalam neraka? Mereka menyatakan kami tidak termasuk dari orang-orang yang salat. Karena salat ini adalah suatu kewajiban yang sudah ditetapkan oleh syariat, ditetapkan oleh syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah melaksanakannya, tidak boleh kita keluar darinya. Banyak kita dapati orang-orang dari kalangan sufi atau yang semisalnya, ada juga dari para dukun, mereka keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka tidak salat. Jika ditanya kenapa tidak salat, terkadang mereka menyatakan telah salat, katanya salat di Mekah. Kalau ditanya salat Jumatnya di mana, di Mekah. Sementara waktu di sini dengan waktu di Mekah sangat jauh. Di sini sudah Jumat, di sana belum Jumat. Kemudian dia katakan sudah salat di Mekah. Ada orang-orang seperti ini telah keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebutan di sini kama wasal qadira al-khuruju an syariati Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Khadir atau sebagaimana keluasan pada Khadir keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka para nabi berbeda-beda. Tujuan mereka sama, yaitu mendakwahkan tauhid. Namun syariat yang mereka bawa memiliki perbedaan-perbedaan. Dan di antara kesesatan orang-orang sufi, mereka menganggap bahwasanya mereka belajar atau disebut dengan ilmu laduni, yaitu mendapatkan ilmu dari Al-Khadir alaihi salatu wassalam. Ini yang biasa tersebar di kalangan mereka. Kalau mereka diajak untuk belajar, mempelajari agama, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak mau. Anggapan mereka, keyakinan sesat mereka, menghiasi mereka. Mereka pun menyatakan bahwasanya mereka mendapatkan ilmu laduni, yaitu ilmu yang diperoleh dari Al-Khadir. Dan ini suatu kebatilan yang tidak bisa dibenarkan. Bagaimana mereka akan menganggap memperoleh ilmu dari Al-Khadir, sementara Al-Khadir telah meninggal? Bagaimana mereka akan mengatakan bahwasanya mereka memperoleh ilmu dari Al-Khadir, sementara Musa alaihi salatu wassalam ketika ingin belajar kepada Khadir, tidak sampai selesai. Dan disebutkan kisahnya di dalam surat Al-Kahfi, fa innaka lam tastati'a ma'iya sabar, karena sungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar denganku. 3 kali mencoba Musa alaihi salatu wasallam tidak sanggup, kemudian berpisah, meninggalkan Al-Khadir. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kemudian orang-orang yang lebih rendah, yang sesat, merasa mampu belajar dengan Khadir? Atau mereka katakan tadi, mereka mendapatkan ilmu laduni, sementara Musa saja berpisah. Ini di zaman hidupnya. Bagaimana kalau sudah mati? Tentu sudah tidak bisa, sudah terpisahkan. Jadi orang yang mengaku mempelajari ilmu laduni dari Al-Khadir, dia telah salah, telah sesat. Dia mempelajari ilmu laduni, dengan itu kemudian menyeretnya untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia melakukan perbuatan seperti ini, maka dia telah batal keislamannya, dan disebutkan oleh penulis di sini bahwa kafir, maka dia telah kafir. Kemudian beliau sebutkan lagi pembatal yang selanjutnya, al-ashir, pembatal yang ke-10. Al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, berpaling dari agama Allah Ta'ala. La yata'allamuhu, tidak dia mempelajarinya, wa la ya'malu bih, dan tidak pula dia mengamalkan dengannya. Ketika disampaikan tentang agama Allah, dia berpaling darinya, tidak mau menerimanya, tidak mau mengikutinya. Dan bahkan tidak mau mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Ketika sudah mengetahui dia memiliki kewajiban-kewajiban di dalam Islam, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan kalau dia mampu haji, maka dia haji. Dia sudah mengetahui hal itu namun tidak mau melakukannya, maka dia dimasukkan di sini. Dia telah melaksanakan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Setelah beliau menyebutkan hal ini, beliau kuatkan dengan dalil. Beliau berkata, wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah Ta'ala. Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang disebutkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, yang diterangkan ayat-ayat Rabb-nya, Al-Quran, juga As-Sunnah, hadis-hadis Nabi masuk di dalamnya. Semuanya telah kita sebutkan bahwasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah diwahyukan. Ama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah dia mengucapkan dengan hawa nafsunya melainkan dengan apa yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha, disebutkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun, sungguhnya kami terhadap orang-orang zalim itu akan menyiksanya. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai ancaman bagi mereka yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mengikuti agama Allah, bahkan tidak mau mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Kalau orang yang mengikuti agama Allah, ketika dia dijelaskan tentang agama Allah, maka dia ingin mengilmuinya, ingin mempelajarinya, dan kemudian dia mengamalkannya. Dan kita sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyun, pengikut para salaf, pengikut dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkewajiban untuk mempelajari agama kita dan mengamalkannya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya pada kitabul ilmi, beliau membuat bab yang berkaitan dengan ini. Babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, juga menyebutkan masalah ini di awal kitab Al-Usul Al-Salatah. Telah menyebutkan tentang perkara ini, pentingnya untuk mengilmui, kemudian mengamalkan, mendakwahkannya, dan bersabar padanya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jadi wal khaifi illa al mukrah. Dan tidak ada pembeda pada seluruh pembatal-pembatal ini antara bermain-main padanya, itu mengolok-olok, meremehkan, wal jad dan menentang, wal khaif dan atau dia takut, illa orang yang dipaksa. Kalau seorang dipaksa untuk melakukan pembatal dari pembatal Islam ini, maka dia rufi'a al-qalam an salat, dia sebut keterangan kebenaran. Itu tidak dicatat orang yang melakukan suatu perbuatan diantaranya ketika dia dipaksa. Dipaksa bukan hanya sekedar menyuruh. Terkadang orang melakukan suatu perbuatan menyatakan saya melakukan ini dipaksa. Padahal hanya dibujuk-bujuk. Dia pun menyebutkan dipaksa. Bukan seperti itu. Yang namanya dipaksa adalah sudah ada ancaman. Misalnya, kalau dia tidak lakukan maka kepalanya akan ditebas. Kalau dia tidak melakukan maka ditembak. Nah, dalam keadaan seperti ini dikatakan dipaksa. Adapun kalau hanya dibujuk-bujuk, tidak sampai seperti itu kemudian dia lakukan, alasannya dipaksa, ini tidak sampai masuk kategori paksa. Dan beliau sebutkan wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Dan seluruhnya, semua yang kita sebutkan tadi, termasuk yang paling besarnya, apa-apa yang keberadaannya dia itu adalah membahayakan. Wa min aktsar ma yakunu wuqu'an, dan termasuk dari yang paling banyaknya apa yang terjadi, yang keberadaannya itu adalah terjadi. Fa yanbaghi lil muslimi, maka seharusnya bagi seorang muslim ayyahdharaha, untuk berhati-hati, untuk memperingatkan darinya. Wa yakhafa minha ala nafsihi, dan hendaknya dia takut darinya, atas dirinya. Takut jangan sampai dia terjatuh atau melaksanakan pembatal-pembatal keislaman, dengan itu dia pun batal keislamannya. Dan kemudian beliau sebutkan na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi 'iqabihi, dan kita berlindung kepada Allah dari keharusan-keharusan yang menuntut kemarahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyebab-penyebab marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alimi 'iqabihi, dan pedihnya siksaannya. Dari yang disebutkan di sini, adanya ketetapan atau adanya pensifatan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga murka, memiliki kemurkaan, kemarahan pada orang yang menentang atau keluar dari syariatnya. Dan orang yang keluar dari syariatnya atau dia batal dari keislamannya, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih, sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, dan juga tadi kita jelaskan tentang orang-orang yang batal islamannya, ancamannya disebutkan di sini. Di antaranya tadi, inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami terhadap orang-orang mujrim itu akan menyiksanya, mengazabnya. Setelah itu beliau katakan, sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Dan salawatnya Allah untuk sebaik-baik makhluknya Muhammad dan keluarganya serta sahabatnya. Begitu pula salam untuk semuanya. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan membaca kitab Nawaqidul Islam, yang insyaallah untuk berikutnya kita akan membaca kitab Hadhihi Da'watuna Aqidatuna, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Terima kasih.